Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Sore ini kita akan melanjutkan Fiqh Muyassar Al-Babus Sabi' Bab ketujuh fil aqiqati, tentang aqiqah, tentang aqiqah. Wa fihi iddatu masaila, dalam bab ini ada beberapa masalah yang akan dibahas. Al mas'alatul ula, masalah pertama, ta'riful aqiqati, definisi aqiqah. Wa hukmuha, hukum aqiqah. Wa waqtuha, dan waktu pelaksanaan aqiqah. Al-awwal, yang pertama, ta'riful aqiqati, definisi aqiqah. Al-aqiqatu lughatan, aqiqah maknanya dari segi bahasa, dari segi makna bahasa, mustaqqatun minal aqi wa huwa al-qat'u. Mustaqqatun, dipetik ya, kata aqiqah itu dipetik dari kata al-aqq. Al-aqq adalah, maknanya adalah al-qat'u, ya, memotong, memutus. Nah, memotong. Jadi aqiqah itu dari segi makna bahasa dipetik dari kata al-aq yang artinya memotong. Wahia, dan aqiqah itu, tutlaqu fil asli, dimutlakkan penggunaannya, dilepas penggunaannya, penggunaan kata ini, istilah ini, pada asalnya, ala sya'ri, atas rambut, alladhi yakunu ala ra'sil mauludi, yang ada di kepala bayi yang lahir, hinal wiladati, ketika lahir. Jadi pada asalnya ya, aqiqah itu dimutlakkan penggunaannya atas rambut yang ada di kepala bayi yang lahir, ketika lahir. Nah, baik, jadi ini masih pembahasan dari segi makna lugawinya ya, makna bahasanya ya. Nah, kemudian wa syar'an, definisinya dari segi makna syariat, yakni sebagai suatu istilah dalam syariat. Ma yudhbahu lil mauludi yawma sabi'ihi inda halqi sya'rih. Hewan yang yudbahu, disembelih, lil maulud, untuk momen kelahiran anak, yauma sabi'ihi, di hari ketujuh kelahirannya, inda halqi sya'rihi, ketika rambutnya dicukur. Dicukur maksudnya dikerik, dipotong habis, dicukur. Nah. Digundul. Nah. Wahia min haqqil waladi ala walidih. Hakika itu termasuk dari haqqil walad, termasuk hak anak. Ala walidihi, atas ayahnya. Artinya yang dituntut melakukan akikah adalah ayah. Akikah itu adalah hak anaknya. Anak yang lahir itu adalah milik sang ayah. Ya. Dan ayah yang punya yang dituntut untuk mengakikahi anak yang lahir itu. Apakah itu merupakan kewajiban ayah? Nah, nanti akan kita bahas pada hukumnya. Ya. Ada yang mengatakan wajib, tetapi yang benar tidak wajib. Hukumnya hanya sunnah muakkadah. Nah. Nah, ini masih sebatas definisi akikah ya. Tetapi di sini sudah disinggung bahwa akikah itu merupakan hak anak atas sang ayah. Nah, sekarang apakah berarti apabila sang ayah tidak mampu mengakikahi anaknya, atau dia tidak mengakikahi anaknya, apakah sah diakikahi oleh ibunya misalkan, atau kakeknya, atau kerabatnya yang lain, atau siapa saja, ya, atau yang punya wewenang mengakikahi anak adalah ayah, yang lainnya tidak bisa. Pada mazhab Hambali dikatakan bahwa yang berhak menyelenggarakan akikah adalah ayah. Selain ayah tidak berhak menyelenggarakannya. Dan mazhab ini mempersempit. Ya. Yang benar bisa diselenggarakan oleh selain ayah. Akan kita bahas nanti lebih lengkap pada hukum al-aqiqah. Nah. Al-thani hukmul aqiqati. Hukum aqiqah. Al-aqiqatu sunnatun muakkadatun. Aqiqah hukumnya sunnah muakkadah. Ya, ini pendapat yang rajih, yang terkuat. Sunnah muakkadah. Jadi tidak sampai pada tingkatan wajib. Li hadithi Salman Ibni Amir Ad-Dabbi. Hadithi Salman Ibni Amirin Ad-Dabbi. radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Salman bin Amr ad-Dabbi radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'al gulami aqiqatuhu, bersama kelahiran anak ada akikahnya. Fa'ahriqu anhu daman, maka hendaknya kalian menyembelihkan. Ahriqu anhu daman, hendaknya kalian menumpahkan darah. Ahriqu menumpahkan anhu, ya, dari kelahiran anak itu, daman, darah hewan yang disembelih maksudnya, yakni sembelihkanlah, ya, akikah untuknya, itu maksudnya. Wa amitu anhu al-adha, dan bersihkanlah, singkirkanlah darinya al-adha, gangguan, kotoran yang ada di kepalanya. Ya, dengan cara dicukur. Hadits ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Di sini terdapat perintah Nabi alaihi salatu wassalam dengan fil amr fa ahriqu anhu daman. Fil amr, perintah. Pada asalnya perintah Nabi alaihi salatu wassalam dipetik darinya, ya, hukum wajib, sampai datang dalil yang menggeser dari hukum asal tersebut. Ya, inilah yang menjadi dasar dalil ulama yang mewajibkan akikah, mengatakan ada perintah Nabi. Pada asalnya perintah Nabi menunjukkan wajib, tentunya kewajiban itu bagi yang mampu. Semua kewajiban terkait dengan kemampuan. Nah, ini menurut pendapat yang mewajibkan berdalil dengan ini. Bagi yang mampu, yang kemampuan wajib. Artinya jika dia mampu mengakikahi dan tidak melakukan, dosa. Karena Nabi memerintahkan. Berarti kita membutuhkan dalil yang bisa menggeser, ya, perintah Nabi Alaihissalam di sini dari hukum asalnya, bahwa perintah di sini bukan wajib melainkan hanya sunnah, dan akan datang dalil tentang itu. Dan di sini digandengkan dengan wa amitu anhul adha, diperintahkan singkirkanlah darinya gangguan kotoran dari kepalanya dengan cara dicukur, dan ini tidak wajib. Nah, mencukur kepala, rambut kepalanya tidak wajib. Wajib hanya sunnah. Wali hadithi Samurah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dan dalil yang kedua berdasarkan hadith Samurah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, kullu gulamin rahinatun bi'aqiqatih, setiap anak yang lahir tergadaikan dengan akikahnya. Ada sebagian ulama yang berpendapat, ya, tergadaikan dengan akikahnya, tertebus maksudnya, ya, tertebus. Dengan itu dia bisa dapat syafaat. Nah, dia bisa memberi syafaat. Jika tidak diakikahi, maka dia tidak bisa, ya, memberi syafaat. Nah, ini dibantah oleh Ibnul Qayyim. Tidak ada kaitannya dengan syafaat masalah ini. Dibantah oleh Ibnul Qayyim dalam Tuhfatul Maulud. Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud, dalam kitab Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud. Naam. Kata Ibnu Qayyim tidak ada kaitannya dengan syafaat. Syafaat itu dalam Al-Qur'an dan hadis penjelasannya adalah dengan izin Allah Ta'ala bagi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diizinkan Allah, ya, yang memenuhi syarat. Jadi bukan terkait dengan masalah diakikai atau tidak, tidak kaitannya dengan itu. Dan yang didukung oleh Ibnu Qayyim yaitu dia tertebus dengan itu, lepas dari, ya, gangguan syaitan. Karena setan itu, ya, dia mengikuti bayi yang lahir. Bahkan ketika lahir, bayi itu ditusuk pinggangnya oleh setan. Makanya setiap bayi yang lahir menangis. Setiap bayi yang lahir menangis. Kenapa? Karena ditusuk pinggangnya oleh setan. Nah, kecuali Nabi Isa dalam hadis begitu. Baik. Dan dia terus mengikuti, bergelantung pada anak itu dan berusaha mengganggunya dan menghalanginya dari kemaslahatan hidupnya, pertumbuhan, ya, anak itu sampai dewasa untuk kemaslahatan hidupnya terus diganggu. Nah, dengan diakikah, ya, tergadaikan, tertebus dan dia lepas dari itu. Dan ini akan lebih mendukung, ya, anak itu berkembang mencapai kemaslahatan hidupnya. Ini makna yang didukung oleh Ibnul Qayyim, bukan terkait masalah syafaat. Baik. Tadhbahu anhu yawma sabi'ihi. Akikah itu, hewan akikah itu disembeli darinya untuknya yawma sabi'ihi, di hari ketujuh kelahirannya. Wa yusamma, dan diberi nama juga di hari ketujuh. Nanti ada pembahasan khusus, ya, tentang ini semua, waktu penyembelian akikah, penamaan. Wa yuhlaku ra'suhu, dan dicukur rambut kepalanya, digundul. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, bisa dilihat di catatan kaki, ya, An-Nasa'i, disahihkan oleh Al-Hakim, disetujui oleh Al-Dhahabi, juga dinilai sahih oleh Al-Albani. Hadis ini sahih. Baik. Lanjut. Dalil yang ketiga. Wa li hadithi Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bersabda, man wulida lahu walad, barang siapa dilahirkan untuknya anak. Nih, ini dalil bahwa anak itu milik sang ayah. Nah, ya, man wulida lahu walad, barang siapa dilahirkan, ya, dikaruniai anak. Nah, makanya ada hadis yang sahih mengatakan Nabi SAW mengatakan, anta wa maluk li abik, anta wa maluk li abik, kamu dan hartamu milik ayahmu. Makanya ayah itu boleh mengambil harta anaknya tanpa izin, gak apa-apa, kalau dia butuh, asalkan tidak sampai memudaratkan sang anak. Karena anak itu milik dia, hartanya juga milik dia. Nah, anta wa maluk li abik, kata Nabi, kamu dan hartamu milik ayahmu. Baik. Makanya juga yang pertama kali dituntut untuk, ya, menyelenggarakan acara ini kaitannya untuk agar tertebus anak itu lepas dari tadi, dari apa tadi, gangguan syaitan yang mengikutinya sejak lahir dan seterusnya, agar terhalangi dari kemaslahatan hidupnya. Nah, adalah sang ayah. Nah, makanya dikatakan setelahnya, fa ahabba, lantas sang ayah ahabba, menyukai, an yansuka anhu, untuk menyembelih nasikah, akikah dari anaknya yang lahir itu, falyansuk, hendaknya dia melakukannya. Hadis ini lihat catatan kaki riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, Ahmad, dinilai sahih oleh Al-Albani. Nah, wa makna yansuk, makna yansuk yadhbahu, menyembelih, yakni menyembelih hewan nasikah, hewan akikah. Ini dalil yang menggeser perintah di atas dari wajib menjadi sunnah. Ini dalilnya. Ya, karena Nabi alaihi salatu wassalam menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan akikah itu kepada keinginan sang ayah yang dikaruniai anak. Jika dia suka untuk melakukan akikah, silakan. Jika dia tidak mau melakukannya, tidak diharuskan. Fa habba an yansuka anhu falyansuk. Jika dia menyukai untuk melakukan, silakan lakukan. Berarti jika dia tidak mau, tidak diharuskan, tidak dosa. Ini dalil. Ketika perkara itu dikembalikan kepada keinginan sang ayah, ya, berarti diberi kebebasan untuk memilih. Jika menyukai melakukan, silakan melakukan. Berarti jika tidak, tidak dosa. Kan begitu. Ini menunjukkan tidak wajib. Barakallahu fikum. Dan ini pula yang menjadi pegangan mazhab Hambali untuk mengatakan bahwa yang berhak menyenggarakan itu adalah ayah. Tetapi mereka mempersempit dan mengatakan, ya, selain ayah tidak berhak. Nah, padahal, ya, ada hadis yang lain. Yang menunjukkan bahwa bisa diselenggarakan oleh selain ayah. Nah, hadis yang kita baca di sini, hadis Samurah ini, hadis Samurah bin Jundub ini, kullu gulamin rahinatun bi'aqiqati tuzbahu anhu yawma sabi'i yusamma wa ihlaq ra'su. Ya. Di sini kan dimutlakkan bahwa anak itu tergadaikan, tertebus dengan akikahnya. Dan tidak ada di sini pembatasan bahwa yang bisa menebusnya dengan akikah itu hanya ayahnya. Oleh karena itu, Syaukani dalam Nilai Al-Thor ketika mensyarah hadits ini mengatakan, ini dalil akikah sah diselenggarakan oleh orang lain selain kerabatnya, sebagaimana itu sah dilakukan oleh kerabatnya sendiri. Ibn Uthaymin dalam Fathudil Jalali wal Ikram syarah Bulughul Maram pada syarah hadith ini, sama hadith Samurah ini, juga menjelaskan akikah sah diselenggarakan oleh siapa saja yang menyelenggarakannya. Sah. Namun, yang didahulukan pertama kali adalah ayahnya. Lalu, kakeknya dari jalur ayah. Lalu, saudara-saudaranya. Lalu, siapa saja yang berkewajiban menafkahinya. Itu yang didahulukan urutannya. Ayahnya, setelah itu, ya, kakeknya dari jalur ayah, setelah itu saudara-saudaranya, setelah itu siapa saja yang berkewajiban menafkahinya. Jika diselenggarakan oleh siapa saja, ya, namanya sah. Dalam Asyharul Mumti' Ibn Uthaymin juga mendahulukan, yakni setelah ayah mendahulukan ibu, ibu daripada yang lainnya dalam penyelenggaraan akikah. Misalnya ayahnya tidak melakukan, ibunya melakukan. Nah, ada dalil lain yang juga menunjukkan ini, yaitu hadis tentang akikah Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma. Hadis Buraidah bin Husayb. Hadis Buraidah bin Husayb, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa 'anil Hasani wal Husain. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelenggarakan akikah ya untuk Al-Hasan dan Al-Husain. Hadis ini riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Dinilai sahih oleh Al-Albani. Juga oleh Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i. Dalam Sahih Musnad. Ya. Ada dua riwayat tentang berapa ekor. Ada riwayat mengatakan Nabi mengakikahi Al-Hasan dan Al-Husain kabshan-kabshan, ya, satu kibas satu kibas. Ada riwayat lain mengatakan kabshain-kabshain, dua kibas dua kibas. Nanti kita akan bahas, ya. Dalil yang sahih jelas menunjukkan bahwa sunnahnya jika anak laki-laki dua ekor, tapi itu sunnah. Nah, jika satu, bisanya satu, satu sah melaksanakan akikah. Afdolnya dua. Nah, wanita sunnahnya hanya sah satu. Baik. Dan yang perlu juga ditambahkan di sini, ya, sebagian kita mungkin ketika mendengar Rasulullah SAW mengakikahi Al-Hasan Al-Husain satu kibas, satu dua kibas, dua kibas, dua riwayat, bisa jadi muncul pikiran kita bahwa keduanya kembar, ya. Nah, padahal tidak. Al-Hasan lahir di tahun terjadinya perang Uhud, Al-Husain lahir setahun setelahnya. Nah, dia bukan kembar. Tetapi hadis ini memberitakan bahwa yang mengakikahi Al-Hasan dan mengakikahi Al-Husain adalah Rasul, kakeknya. Bukan ayahnya, bukan Ali. Ini dalil, ya, bahwa akikah itu sah dilakukan oleh selain ayah. Bisa difahami? Meskipun sang ayah ada, ya. Baik. Jika sang ayah misalkan tidak melakukannya, ya bisa dilakukan oleh kakeknya. Tadi juga bisa ini dalil ini menunjukkan ini kakeknya ini. Rasulullah SAW yang mengakikahi Al-Hasan Al-Husain. Nah. Baik. Jadi ini dalil bahwa kata Syaukani, ya, ini dalil bahwa akikah sah diselenggarakan oleh selain ayah dalam keadaan ayahnya ada, ya. Meskipun sang ayah bukan tidak mau mengakikahi. Nah, meskipun sang ayah bukan orang yang tidak mau mengakikahi, dia mau mengakikahi, tapi kemudian diselenggarakan oleh kakeknya misalkan, sah. Mazhab Hambali kan mempersempit, mengatakan yang berhak menyelenggarakan sang ayah. Nah, kecuali jika ayahnya tidak mau menyelenggarakan, maka diambil alih oleh yang lain. Diambil alih oleh ibunya atau kakeknya, atau jika dia tidak mau. Jika dia tidak mau, barulah bisa diambil alih haknya. Atau dia meninggal, barulah diambil alih. Adapun jika dia hidup, ya, dan dia tidak enggan untuk melaksanakannya, bukan orang yang tidak mau menebus anaknya dengan akikah, mau-mau saja, ya, maka tidak boleh diambil alih, tidak bisa dilaksanakan oleh yang lain. Nah, ini mazhab Hambali, dan ini tadi sudah kita dengar sempit mazhab ini. Nah, ya, karena Nabi di sini menyelenggarakan akikah Al-Hasan Al-Husain, padahal Ali bin Abi Thalib ada, masih hidup. Dan tidak ada keterangan pada hadis ini bahwa Nabi minta izin kepada Ali sebagai ayahnya untuk mengakikahi Al-Hasan wal-Husain. Nah, jadi andaikan terjadi misalkan saking semangatnya sang kakek, ya, barangkali lihat ayahnya lambat ini, kok tidak ada pergerakan, nah, terus dia mengakikahi gitu. Ya, sah. Ya kan? Berdasarkan ijazah kata, oh tidak bisa ini. Ini belum minta izin sama ayahnya, mengambil alih hak ayahnya. Ya. Nah, ini juga terjadi. Hanya saja biasanya kalau praktek itu terjadi musyawarah biasanya, ya, terjadi pembincangan. Nah, hanya saja kita berbicara tentang peletakan hukum masalah ini terkait dengan mazhab Hambali yang mempersempit masalah ini. Nah, baik. Ya, ini saja dulu ya. Nanti pembahasan berikutnya kita masuk ke pembahasan waqtul aqiqah, ya. Waqtu aqiqah. Besok insyaallah pertemuan berikutnya. Tafadhalu. Jazakumullah khairan. Subhanallahi walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.